نعم تفضل لبجة لسنة يا Mas Imam, suaranya kencengin dikit Mas Imam ya. Bentar. Coba bisa pindah majuan sini semua. Saya mau selonjoran. Imam tolong kipasnya ke sini. Ya, syukur. Ya. Ismani karimani min asmani al-husna dalani ala kisafihi ta'ala bi sifati rahmati wa hiya sifatun haqiqiyatun lahu subhanahu ala ma yaliku bi jalalihi wa la yajuzul qawlu لأن المراد بها لا لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. نعم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ها إن شاء الله. نعم يا berikutnya Syekh Muhammad Khalil Harras menjelaskan masih dari mukaddimah, masih dari Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita menyelesaikan qiraah dari syarah basmalah, maka beliau rahimahullah taala menjelaskan mana Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ana Mudzaifah, nanti sini ana Mudzaifah. Simak ya biar kelihatan. Nah, itu kan kelihatan. Ya. Qala rahimallahu taala ismani karimani min asma'il husna. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Isman, keduanya adalah isim, nama. Kariman yang mulia, keduanya mulia, min asma'ihil husna, yang merupakan bagian dari nama-nama Allah yang husna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama Allah yang husna, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan bertawassul melalui perantara asmaul husna tersebut. Ya, para ulama menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini terjadi perbedaan. Kalau Ar-Rahman itu hanya disematkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disematkan kepada makhluk. Artinya kalau disematkan kepada makhluk, dia mesti diidopahkan atau disandarkan dengan abdu. Adapun Ar-Rahim, ya, dia dapat disematkan kepada Allah dan dapat disematkan kepada makhluk. Bisa dipahami di sini? Semisal seseorang menamakan dirinya Rahim, ini boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan bil mu'minina raufur rahim. Dan rasul ini terhadap kaum mukminin dia rauf lagi rahim. Adapun Rahman tidak. Ini hanya disematkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalani, yang keduanya menunjukkan alattisafihi taala bi sifatir rahmah. Ya, yang kedua menunjukkan kepada disifatkannya Allah Subhanahu wa taala kepada sifat rahmah. Sebagaimana para ulama menyebutkan bahwasanya makna Ar-Rahman ialah makna zu sifatir rahmah al-wasi'ah, sang pemilik rahmat yang luas. Wa hiya sifatun haqiqiyyatun lahu subhanahu. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu sifat rahmah, yang keduanya menunjukkan kepada sifat Allah yaitu rahmah, dan sifat rahmah ini adalah sifat Allah yang hakiki, bukan majazi. Nah, sebagian kaum yang menyimpang dalam bab akidah asma wa sifat, baik dari kalangan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ini mencakup beberapa hal. Mu'tazilah semisal Jahmiyah, yang Mu'tazilah, paham Mu'tazilah, yang menolak sifat-sifat Allah secara totalitas. Nah, ada juga nanti Asy'ariyah, yang mereka mentaktil, menolak sifat-sifat Allah kebanyakan. Mereka hanya mengisbat, menetapkan sifat Allah hanya terbatas, yang mereka ungkap dengan 20 sifat saja. Dari 20 sifat ini enggak ada rahmah. Maka rahmah, sifat rahmah bagi Allah ditakwil oleh mereka. Ditakwil, dipalingkan ke makna selainnya. Ya, ala ma yaliku bi jalalihi. Sifat rahmah itu sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala, ala ma yaliku. Yang layak bi jalalihi. Bagi keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu al-qawlu, dan tidak diperkenankan untuk berpendapat, bi annal murada biha lazimuha, bahwa maksud dari sifat rahmah tersebut adalah kelazimannya. Kelazimannya. Ya, kelaziman dari sifat rahmah. Nah, ini ya, yaitu kelazimannya, maka Allah menginginkan iradatul khair, menginginkan kebaikan pada seorang hamba. Jadi makna sifat rahmah bukan Allah memiliki sifat rahmah, kata mereka. Kelazimannya Allah menginginkan pahala, kebaikan pada seorang hamba. Ya. Nah, ini kata mereka. Intinya mereka hendak melarikan diri dari sifat rahmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melarikannya kepada kelaziman, konsekuensi dari sifat rahmah tersebut. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka mengisbat sifat rahmah sebagaimana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuannya, bila tamsil, tanpa menyerupakan rahmat Allah dengan rahmat makhluk, ya, bila ta'til, tanpa menolaknya kita terima, tidak sebagaimana mereka yang menolaknya, bila takyif, tanpa membagaimanakannya, wa bila tahrif, dan tanpa mentahrifnya, memalingkannya, takwil, sebagaimana Asy'ari atau juga kalangan Maturidi yang mentakwil sifat rahmah ini kepada kelaziman-kelaziman yang batil. Ka iradatul ihsan wa nahwihi. Kelaziman dari sifat rahmah kata kaum Asy'ariyah Maturidiyah, yaitu maksudnya Allah punya sifat rahmah bukan rahmah. Maksudnya Allah iradatul ihsan. Allah menginginkan kebaikan, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Kama yazumu al-mu'attilah, sebagaimana yang ini disangka oleh kaum Mu'attilah. Tapi kaum Mu'attilah di sini bukan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah menolak secara keseluruhan sifat-sifat yang ada pada Allah dengan anggapan kalau Allah memiliki sifat, nanti serupa dengan makhluk, karena makhluk juga memiliki sifat. Otomatis mereka tolak semuanya. Yang dimaksud di sini oleh Syekh, kama yazumu al-mu'attilah, sebagaimana disangka oleh kaum Mu'attilah, yaitu Mu'attilah dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah, yang mereka mengisbat 20 sifat Allah saja dan menolak sebagian sifat yang lain, mayoritasnya di antaranya adalah rahmah. Rahmah enggak masuk 20 sifat mereka. Oleh karena itu, mereka takwil, mereka tahrif ke makna selainnya, yaitu maknanya iradatul ihsan, kata mereka. Rahmah itu adalah menginginkan kebaikan. Wa sayati mazidu bayanin, dan akan datang ya penjelasan tambahan lidzalika, tentang hal ini insyaallah di babnya. Ya. Nah, tafadhal dibaca berikutnya. Ya. Mas Bowo. Udah punya kitabnya Mas Bowo? Masya Allah. Cepat sekali. Kapan belinya? Ah, barakallah. Waktulifa. Fil jam'i. Kulla. Fa'lani rahman, ya, rahman, fa'lan. Yakhtassu وكيل الأقصى. نعم. Padin, tolong stabil saya padin. Nah. Terus? Ila anna rahmani, ini mimba bil hikayah. Ya. Karena di lafaz bismillahi ar-rahman majrur. Ya kan? Ar-rahman majrur. Ada beberapa i'rab ar-rahman ar-rahim. Tapi ketika kita membaca ayat itu mesti majrur. Dan na'at. Tapi kalau di luar ayat Quran kita boleh membacanya bismillahi ar-rahmanu ar-rahimu. Boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Nah, ngerti sini? Nanti di pelajaran nahwu ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, gampang. Apa i'rabnya kalau Ar-Rahmanu apa Abu Aqilah? Ah, Mas Imam. Paham tuh. Ah. Khabar, mubtada-nya apa? Bismillah jadi mubtada. Mubtada itu apa? Isim marfu. Al-ari, anil awam, anil lafdi. Di isim, gak boleh ditakwil jadi huruf. Gak boleh. Apa i'rabnya? Khabar, mana mubtada-nya? Mahdhub takdirnya? Huwa ahsan. Bismillahi huwa ar-Rahman. Kalau ar-Rahmana, apa i'rabnya Pak Adri ar-Rahmana? Maf'ul bih. Mana amilnya? Hah? Apa? Hah? Ya, mahdub iya. Apa takdirnya? Abda'u. Lah. Hah? Bismillahi ya'ni ar-Rahmana ar-Rahim. Ya'ni maf'ul bih. Ar-Rahmana ar-Rahim. Nah. Nah. Ini Syekh menyebutkannya dengan kasrah. Maka boleh antum mengi'rab begini, membaca begini. Misalkan ya, kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian antum menyebutkan, wa qad dhahaba al-allamah Ibn Qayyim rahimahullah ila anna ar-Rahman. Harusnya ar-Rahman itu apa? Isim. Isim anna mansub. Ar-Rahman, tapi antum sebutkan min babil hikayah. Nanti disebutkan di kitab-kitab Al-Mutammimah min babil hikayah. Dia tetap sebagai isim anna mansub. Tapi kita hikayatkan. Kita ambil dari aslinya. Paham sini? Paham enggak? Ngerti? Belum. Oh, aduh kasihan. Mimba hikayat nanti insyaallah ada ya. Ah, pelan-pelan. Ngerti sini ya Abdul Somad? Hah? Ngerti? Barakallahu fiik. Udah latihan baca enggak kemarin itu? Belum. Subuh-subuh, pagi-pagi kok ada kegiatan latihan baca. Minta sama Uzaifah. Eh, tepat jauh. Terus, Mas Bowo. Hah? Lah, ini khabar. Khabar-khabar anna. Berarti, marfu, gimana bacanya? Dalun. Dalun ta'allukiha. Kalau ta'lik itu ada ya sukun. Ta'lik ini ta'alluk ya. Tafa'ul. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan. Ta'allaqo ya ta'allaku. Ta'allukan. Ta'allukan gitu. Ya. Terus lam ismu ar-Rahmanu mutaaddian al-Qur'an wa ta'ala sana al-Qur'an Nah, ya. Dari mana tadi bacanya? Waqtulifa. Qala rahimullah, waqtulifa fil jam'i bainahuma. Dan dipersisikan ketika menggabung antara keduanya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, faqilal muradu bi Rahman. Maka dikatakan maksud dari Ar-Rahman alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in fid dunya. Ya, yaitu yang wasi'at, yang luas rahmatuhu, rahmatnya kulla syai'in, meliputi segala sesuatu fid dunya, di dunia. Lianna sighata fa'lan, karena redaksi kalimat, konteks kalimat fa'lan rahman tadulu ala imtila wal kasrah, itu menunjukkan kepada sesuatu yang imtila, penuh, kasrah, banyak. Jadi ya, rahman itu Allah yang mungkin rahmat yang luas, penuh banyak. Ya. Warrahimi, sedangkan Ar-Rahimi alladhi yakhtassu bi rahmatihi al-mu'minina fil akhirah. Wa qila al-aks. Sedangkan Ar-Rahim, ya. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah alladhi yang yakhtassu bi rahmatihi, yang khusus dengan rahmatnya, rahmatnya Allah, al-mu'minina, kepada kaum mu'minin, bil akhirah, di akhirat. Jadi Allah Maha Rahim, maka ini rahmat Allah yang khusus Allah berikan nanti di akhirat. Wakila al-aks, dan dikatakan menurut pendapat yang lain kebalikannya, ya, kebalikannya. Nah, al-Imam al-Baghawi tafsir beliau menyebutkan bahwa kalimat Rahman itu khasul lafad amul makna. Khasul lafad amul makna. Paham sini? Lafadnya khusus, tapi maknanya umum. Sedangkan Ar-Rahim amul lafad khasul makna. Lafadnya itu umum, tapi maknanya khusus, ya. Baik. Misalkan kekhususan lafaz Ar-Rahman, ya. Kayak tadi, kalau Ar-Rahman khasul lafaz amul ma'na. Kekhususannya apa? La yutlaqu illa 'ala Allah. Tidak boleh disematkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di syarah Salasatul Usul. Ya, la yutlaqu 'ala Allah. La yutlaqu ala ghairillah. Yutlaqu ala Allah, wa la yutlaqu ala ghairih. Paham sini? Hanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keumuman makna Ar-Rahman, amul lafad, ya. Apa? Khasul lafad amul makna. Adapun keumuman makna Ar-Rahman, ya, maka dia ini rahmat Allah ini yashmalu jami'al makhluqat. Ya, mencakup seluruh makhluk. Mencakup seluruh makhluk. Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah berikan di dunia, singa yang garang, yang memangsa, bisa merahmati bayinya, anaknya. Seorang yang jahat, bisa merahmati anaknya. Dia tidak ingin anaknya seperti dia, apalagi dia jahati, gitu kan? Nah, ya, dan ya, tumbuh kasih sayang antara manusia. Ini satu rahmat Allah. 99 rahmat Allah yang mana nanti? Nanti di akhirat. Di akhirat, ya, dengan rahmatnya Allah mengampuni, menaikkan derajat di surga seseorang, mengeluarkan dari neraka seseorang, mengurangi adab seseorang, meringankan hisab seseorang, dan yang lainnya. Bisa dipahami sini ya. Nah, adapun ar-rahim itu lafadznya itu umum, ya enggak? Yutlaku ala Allah wa yutlaku ala ghairihi, ya kan? Disematkan pada Allah, disematkan pula kepada selainnya. Nabi saja Allah sifati sebagai rahim. Sebagai rahim. Nah, ini kepala suku kita di sini namanya Abdurrahim. Hamba Allah yang maha rahim. Ya. Nah. Nah, berarti ini amu lafadz khasul makna. Adapun kekhususan makna dari rahim, maknanya adalah ya, bahwa rahmat Allah nanti ya diberikan kepada kaum mukminin. Allah berikan taufik kepada kaum mukminin semuanya. Nah, ini jadi ini rahmat Allah yang rahim ini hanya pada kaum mukminin. Ya, amul lafadz khasul makna. Khas makna. Jadi rahmat Allah dari Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada kaum mukminin. Kalau rahman ya khasul lafadz amul makna khasul lafadz. Lafadznya khusus bagi Allah. Makna mencakup semua. Ke binatang buas sekali. Ya, ke binatang buas sekali. Nah, qala rahimallahu taala wa qad dhahaba al-allamah ibnu qayyim al-jauziyah berpendapat ya, di kitab beliau al-badai ya, berpendapat bahwa ar-rahman dalun ala sifatil al-qa'imah, bahwasanya rahman itu menunjukkan kepada sifat yang qa'imah bizzat, yang terdapat pada zat Allah. Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat yang terdapat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Paham sini? Nah. Ya. Sedangkan Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Sedangkan Ar-Rahim menunjukkan kepada ta'alluqnya. Ya. Kepada kaitannya kepada yang marhum, yang dirahmati. Ya, yang dirahmati. Siapa yang dirahmati? Makhluk. Ya, kan? Makhluk. Jadi kalau begitu kesimpulannya ya, bahwasanya Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu di mana? Ittisafuhu, ya, pensifatannya kepada rahmah. Sifat Allah, sifat zatiyah ini, sifat zatiyah itu ada sifat rahmah. Sedangkan Ar-Rahim menunjukkan kepada sifat fi'liyah. Ada sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Seperti sami', Allah mendengar, ini sifat fi'liyah atau sifat zatiyah? Basar, nanti insyaallah kita akan pelajari. Ya. Nah, sedangkan Rahim menunjukkan kepada sifat fi'liyah. Dari sisi apa? Dari sisi rahmat Allah itu bersambung kepada yang dirahmat. Allah berkehendak ya, merahmati suatu kaum, merahmati makhluk. Nah, ini sifat fi'liyah. Nah. Walihada lam yaji al-ismu ar-rahmanu muta'addiyan fil Qur'an. Oleh karena itulah tidak terdapat nama Allah Ar-Rahman itu muta'addi. Muta'addi paham muta'addi fil Qur'an. Muta'addi itu lawan dari lazim. Ya, berarti Ar-Rahman selalu lazim. Lazim tidak membutuhkan objek. Muta'addi membutuhkan objek. Ya. Membutuhkan objek. Ya. Paham sini? Kalau Ar-Rahim itu muta'addi. Kalau Rahman tidak. Dia lazim, tidak membutuhkan objek. Maka kasih oleh hada lam yaji ismur Rahman muta'addi. Oleh karena itu tidak terdapat nama Allah Ar-Rahman muta'addi fil Quran. Itu membutuhkan objek. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap kaum mukminin dia rahima. Ya. Afwan, ini ya, ar-rahim ya. Walam yakul rahmanan wa kana bil mu'minina rahmanan. Ya. Allah tidak berfirman rahmanan. Walam yakul rahmanan wa hadha ahsanu makila fil farqi bainahuma. Dan inilah yang terbaik ya, dari apa yang dikatakan pendapat tentang perbedaan di antara keduanya. Kalau ar-rahim muta'addi. Kalau ar-rahman lazim. Kalau ar-rahim dia berkaitan dengan sifat fi'liyah, maka ada objek. Siapa yang dirahmati? Itu. Ya. Nah, berikutnya tempat dan dibaca. Huzaifah. Waruya. Arokku. Isim tafdil. Alamun akharu. Wala tunafi ismiyatuhu wala tunafi ismiyatuhu wasfiyatahu. Ismiyatuhu itu fa'il dari tunafi, wasfiyatahu maf'ulun bih dari tunafi. Paham sini? Wala tunafi ismiyatuhu wasfiyatahu. Begitu bacanya. Paham? Nah, terus. Famin. Ghaira. Bal wuruda. Alami. Nah, waruya an ibni Abbas dan diriwayatkan. Ah, ini nanti belajar mustalah ya. Waruya istighot tamrid. Ruwiya. Ini berarti istighot tamrid, bukan istighot jazm. Ruwiya kila. Nah, ini berarti istighot tamrid. Dan kata para ulama, ini tanda-tanda do'if. Tanda-tanda do'if, asar ini. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan benar, ternyata riwayat ini bukan cuma do'if. Bahkan maudhu'. Al-Baihaqi mengeluarkan ini di kitab beliau, Al-Asma'ul Husna. Dari jalan Muhammad bin Marwan. Ya, dari Kalbi, dari Abi Salih, dari Ibnu Abbas. Penyakitnya ada di Muhammad bin Marwan. Ya, Muhammad bin Marwan dia do'if jiddan. Sedangkan ini hadis ini jalan ini dari Muhammad bin Marwan an kalbi dari kalbi an Abi Salih dari Abi Salih an Ibn Abbas dari Ibn Abbas. Sumber illatnya penyakitnya ada di Muhammad bin Marwan. Ya. Muhammad bin Marwan dia do'if jiddan, diterangkan oleh para ulama. Sedangkan Al-Kalbi itu Muhammad bin Sa'ib, dia muttaham. Dia yang tertuduh muttaham bil kadib, tertuduh sebagai dusta. Ya. Sedangkan Abu Saleh, itu pembantu dari Ummu Hani, ini di kitab Mizanul I'tidalnya Adz-Dzahabi tukul lima atau tukul lima, dia diperbincangkan kevalidan. Dan ternyata lam yasma' Ali bin Abbas. Ya, dia tidak mendengar dari Ibn Abbas. Maka hadis ini dihukumi oleh para ulama atau hasar ini maudhu, palsu. Palsu. Ya, diriwayatkan. Nah, ini ya. Syekh Al-Harras sudah mengisyaratkan lemahnya riwayat ini dengan sigatul tamrid yang beliau berikan, waruya. Beda ya dengan sigatul jazm, rawa. Rawahu Ahmad, rawahu. Nah. Dan diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa beliau berkata, humasmani raqiqan. Ya. Keduanya adalah nama yang raqiqan. Raqiq yang apa namanya? Rembut. Yang mencakup rahmah. Ahaduhuma araqu. Araqu di sini maknanya aktsaru rahmatan. Paling banyak rahmatnya minal akhar, dari yang lain. Tapi ini ya, kalau begitulah yultafat. Kalau begitu enggak perlu ditoleh riwayat ini, karena riwayat ini maudhu, palsu. Wa mana abaduhum. Ya. Dan sebagian mereka, itu sebagian ulama, mana'a mencegah atau melarang kauna rahman, status i'rab ar-rahman. Ya. Tadi anak bilang apa? Ar-Rahmani Ar-Rahimi gitu. Apa anda bilang tadi Ar-Rahmani Ar-Rahimi? Ar-Rahmani apa i'rabnya tadi anda bilang? Sebagai apa? Dari tiga qiraah yang kita baca tadi, ya, tiga qiraah yang paling mudah dari Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca tadi, ketika Ar-Rahmani majrur sebagai apa tadi? Na'at atau sifat. Nah, mana abaduh? Sebagian ulama mencegah atau melarang kauna ar-rahmani, status i'rab ar-rahman fil basmalah, di basmalah na'atan. Mereka mencegah status i'rab ar-rahman ini sebagai na'at li ismil jalalah, bagi isim jalalah Allah, bismillahirrahman. Kenapa? Kata ulama ini, li annahu 'alamun akhar, karena ar-rahman itu sebuah nama yang lain. Sedangkan Allah itu nama Allah. Ar-Rahman nama Allah juga. Gitu. Ini nama yang lain bagi Allah. Paham sini? Karena kemarin kata Syekh Al-Harras, lafaz jalalah sendiri itu aslinya adalah sifat. Isim sifat. Tapi karena alamiah dia, keisiman dia mengalahkan statusnya tadi. Ya. Li'annahu 'alamun akhar lillah. Karena Ar-Rahman adalah nama lain dari Allah, la yutlaqu 'ala ghairi, yang tidak boleh disematkan, diitlaqkan, disematkan kepada selainnya, selain Allah. Wal a'lamu la yun'atu biha. Sedangkan a'lam, nama-nama, la yun'at, la yusaf, tidak boleh disifati dengannya. Ya, ini kata mereka. Paham sini? Ya, Ar-Rahman ini enggak boleh sebagai isim majrur. Apa enggak boleh sebagai apa? Nah. Kok belum datang? Hah? Iyalah, masa selain ulama dianggap di sini. Iyalah. Selain ulama memang enggak dianggap ya. Pertanyaannya apa itu ulama salaf atau asy'ariyah? Oh, Allah alam mana ya. Nah, ini masalah i'rab saja ya. Memang ada beberapa i'rab yang nyangkut ke akidah. seperti i'rabnya ke ulama Mu'tazilah. Wa kallamallahu Musa taklima. Mereka mengi'rab lafaz jalalah sebagai maf'ulun bi mansub. Sedangkan Musa fa'il mu'akhar. Sehingga Musa lah yang bicara pada Allah, bukan Allah yang bicara kepada Musa. Atau Zamakhsyari yang mengi'rab di surah Al-Hadid, wa rahbaniyatan a'taduha, yang mengi'rab rahbaniyatan sebagai masgul anhu, dari babul istighal tadi. Padahal ulama mencegah ini karena dia tidak layak jadi mubtada. Ini ada i'rab yang umumnya makidah. Nah, di sini ya, tidak sampai seperti itu. Para ulama yang mencegah itu sebagai na'at. Ini dalam rangka menjaga saja. Menjaga keagungan Allah SWT. Wasahih. Pendapat yang paling yang sahih yang benar. Kata Syekh. Annahu na'atun. Bahwasanya Ar-Rahman itu adalah na'at. Atau sifat. Dari lafad jalan. Bi'tibar na'tun lahu bagi Allah lafaz jalalah bi'tibari ma fihi min ma'na al-wasfiyah fir rahman, ya, ditinjau ma fihi ma'na al-wasfiyah, ditinjau atau berdasarkan apa yang terdapat pada Ar-Rahman itu makna wasfiyah, makna sifat, makna sifat dari Ar-Rahman, ya. Ar-Rahmanu ismuhu ta'ala wa wasfuhu. Maka Ar-Rahman adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya. Ini berkaitan dengan sifat fi'liyah apa zatiyah? Fi'liyah apa zatiyah? Zatiyah. Ya, dia karena ghairu muta'addi. Dia lazim. Wa la tunafi ismiyatuhu wasfiyatahu. Dan tidak menafikan ismiyatuhu, ya, keisiman dari nama Ar-Rahman, tidak menafikan wasfiyatahu, pensifatannya, sifatnya, enggak menafikan. Famin haitu huwa sifatun jara tabi'an alasmillahi. Maka dari sisi nama Ar-Rahman itu sendiri, ya, maka dia adalah sifat jara yang ia apa namanya mengikuti, ya, tabi'an, ya, yang ia mengikuti alasmillah kepada isim nama Allah. Naam, ya, jara yang dia berlaku, ya, yang berlaku mengikuti kepada nama Allah. Wa min haitsu huwa ismu. Nah, berikutnya kalau dari sisi dia adalah isim, tadi dari sisi dia adalah sifat. Kalau dia sisi dari sifat, dia mengikuti nama Allah. Sekarang dari sisi dia adalah isim. Ya. Fa min haitsu huwa ismun warada fil Qur'an ghairu tabi'in. Terdapat di Al-Qur'an dia tidak tabi'. Tidak mengikuti kepada matbu'. Yang diikuti Allah lafaz jalalah. Ya. Terdapat di Qur'an ka qaulihi ta'ala Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Nabi juga menyebutkan, ya, Nabi juga menyebutkan, ya, apa namanya kata Nabi SAW, Ar-Rahim. Riwayat Tirmidzi gimana? Siapa yang ingat riwayatnya? Nah, upaya nanti insyaallah sebutkan. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada matan. Qala Syekhul Islam rahimallahu alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Nah ini nanti insyaallah kita akan baca. Ya, tafadhal. Sekarang. Berikutnya. Pak Adri, bukunya mana Pak Adri? Tertinggal. Hah? Sorop sore. Yang jadwal terbaru dia enggak lihat. Sorop pelajaran Ustaz Tamrin sore semua. Baik. Alhamdulillah. Nah, ya syarah. Tafadhal dibaca. Pak Adri. عن النبي بحمد الله والصلاة علي فهو أكثر منفوق البركة ولهذا جمع مؤلف بينهما عملا بروايتين بروايتين ولا تعارض ولا تعارض بينهما فإن الابتداء اسمان حقيقي زمي حمدت حميدا حميدا يا احمد حمدت الرجل احمده حمدا ومحمدا ومحمدا فهو محمود وحميد يقال حمد لله حمد الله بتشديد أثنى أثنى عليه المرأة بعد الآخر المرة عليه المرة مرأة جمعنا مرأة جمعنا مرة kalau مرأة ada hamzahnya kan sebelum tak ada kan tak ada kok bisa مرأة ya ada luar biasa ini Pak Adri. Terus ba'dal ukhra. Ba'dal ukhra. Waqala alhamdulillah. Waqala alhamdulillah. Nah. Ya. Sekarang dijelaskan oleh beliau alhamdulillah sebelum beranjak alhamdulillah di arsalalahu rasulahu bil huda wa dinil haq dan seterusnya. Alhamdulillah dulu. Apa sih makna alhamdulillah? Alhamdu ruya anin Nabi SAW annahu qal diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda ruya tuh. Ruya berarti sigo apa tadi namanya? Berarti isyarat apa? Isyarat? Ya. Annahu qal kullu kalamin setiap kalam la yubda yang tidak dimulai fihi pada kalam tersebut bihamdillah dengan hamdillah memuji Allah wassalati alayya dan berselawat kepadaku setiap kalam yang tidak dimulai dengan memuji Allah dan berselawat kepadaku fahuwa akta maka kalam tersebut akta terputus abtar sama ini apa maknanya? Mamhuqul barakah. Ya, mamhuq barakah. Barakahnya hilang. Barakahnya hilang. Ya. Nah, ini dhaif secara marfu. Kalau ini disandarkan kepada Nabi. Ya. Ibnu Majah mengeluarkan ini dari Abu Hurairah. Tapi para ulama ya, misal Ibnu Majah, Abu Dawud menyebutkan an Abi Hurairata marfu'an. Paham ya, nanti di pelajaran mustalah ya. Marfu'an. Kalau ulama menyebutkan ucapan sahabat marfu, ini pertanda ucapan, tindakan atau takrir sahabat yang disandarkan kepada Nabi. Marfu berarti seolah-olah itu dari Nabi. Ya, itu dari Nabi. Karena tidak mungkin sahabat ini berbicara melainkan ini dari Nabi. Nah, ya semisal ucapan Ibnu Mas'ud, man atakahinan aw arrafat fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kufur, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad itu Al-Qur'an. Dia telah kafir. Ibnu Mas'ud mengucapkannya. Enggak mungkin ini dari pikiran Ibnu Mas'ud sendiri. Ya, berarti ini marfu dan sahih, marfu hukumnya. Nah, hadis ini dhaif marfu. Dhaif marfu'an, dhaif secara marfu. Tapi sahih mursalan. Sahih secara mursal. Nanti akan dipelajari di ilmu sharaf. Siapa yang belum pernah kenal ilmu sharaf? Ilmu sharaf, ilmu mustalah. Kok ilmu sharaf belajar itu? Mustalah. Siapa yang belum pernah belajar sama sekali mustalah? Hafid pernah. Belum pernah sama sekali. Mas Imam? Antum? Sudah. Kenal ya? Mursal ya? Tahu ya? Belum. Pak Amin? Belum. Masya Allah. Enggak, secara keseluruhan. Maksud saya sharaf. Apa sharaf? Mustalah tamat satu buku misalnya Baik Dunia, Nuhbatul Fikar, atau Muhtasar Nuhbah. Jadi Pak, pernah tamat mustalah? Belum. Nanti insya Allah ya. Nah, kalau hadis ini mursal, iya. Hadis ini mursal, nah. Ya. Warada mithlu dhalika fil basmalah. Ya, terdapat juga semisal hal ini pada kasus basmalah. Ya, basmalah. Yaitu kullu kalamin la yubda'u bil basmalah fa huwa aqta' abtar. Gitu ya. Di kitab Irwaul Ghalil Syekh Albani mendoifkan pertama kali di hadis yang pertama. Hadis ini ya. Di kitab beliau Irwaul Ghalil. Walihada jama'a al-mu'allifu bainahuma. Oleh karena itulah sang mu'allif, itu Ibn Taymiyah, menggabungkan antara keduanya. Menggabungkan antara keduanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Eh, ada anak kecil ya, anak saya nanti. Kasih tahu ya kalau ada ya. Malu dia. Amalan birriwayatain. Dalam rangka mengamalkan dua riwayat tadi. Fala ta'arudha bainahuma. Dan tidak ada kontradiksi ya antara keduanya. Fa innal ibtida'a kismat. Maka sesungguhnya yang namanya ibtida', ya, ibtida' yaitu yang memulai itu terbagi menjadi dua bagian. Ada ibtida' hakiki dan ibtida' idhofi. Ibtida' hakiki ya, yaitu apa yang tidak hakiki? Yaitu yang tidak didahului oleh sesuatu apapun. Ini namanya tidak hakiki. Ya. Adapun ibtidak ya, idofi, namanya aja idofi. Apa itu idofi artinya? Sandarkan. Itu yaitu ya, dia al-awwal. Dia awal. Ya, dari sisi apa? Dari sisi yang setelahnya. Ya, dari sisi yang setelahnya. Adapun yang sebelumnya itu tidak dianggap. Nah, walhamdu didudzan. Alhamdulillah. Alhamd itu ada lawan kata dari zam. Zam itu celaan. Berarti lawan dari kata celaan apa? Ujian. Berarti alhamd artinya adalah ujian. yuqal dikatakan hamidtur rajula, saya menghamid seseorang, berarti memuji. Ya, berarti ahmaduhu, berarti aku memujinya hamdan, dengan sebuah pujian. Ahmadtuhu hamdan, aku benar-benar memujinya. Wa mahmadan wa mahmadatan, ini masdar miminya. Ya, mahmadan mahmadatan, fahuwa mahmudun, maka dia mahmud, dipuji. Ya, wa hamid, dia terpuji, sangat terpuji, sigah fa'il. Ya, yuqal hamadallah bitasydid. Ya, hamadallah, dia memuji Allah. Maknanya asna alaihi almarrata ba'da al-ukhra. Itu maknanya asna alaihi, dia memujinya, memuji Allah, alaihi ai alallah almarrata, berkali-kali. Ba'da al-ukhra. Ba'da al-ukhra, marrata ba'da al-ukhra artinya berkali-kali. Hah? Bukan ba'da al-ukhra setelah yang lain, maknanya dan berkali-kali. Marrata ba'di. Bukan al-mar'ata. Kalau mar'ata, mar'a, ada A-nya tuh. Mana tufakir ya Syekh Adri? Tufakiru fiha? Wahia la tufakiru fika. Waqala, dan beliau berkata akhirnya, alhamdulillah. Berarti mana? Ah, itu dia. Tolong dia ambil. Itu aja. Ini kak, kakak. Nah, jazakallah. Ya. Tafadhal berikutnya. Dibaca. Abu Aqilah, dibaca dulu. Nikmatan. Nah, paham sekarang kenapa baca nikmatan? Apa i'rabnya nikmatan? Buah kila, kenapa dibaca nikmatan tadi? Ana baca nikmatan, kenapa akhirnya? Tadi antum udah baca baru ketahuan ya. Apa? Keberkahan apa namanya? Muqaddam. Jadi baca buku itu jangan langsung lihat aja. Lihat segarisnya. Gitu. Nikmatan kana. Kalau nikmatun kana sebagai isim kana enggak cocok, enggak layak. Ya? Terus ulang. Au ghairaha ma'tuf. Syaja'atihi. Khassatan. Apa datkum? An-na'ma'u salasatan wad-damira al-muhajjaba. Fabayna, bukan bayyana, fabayna. Nah, Tidak cukup. Ya, alhamdu adalah arti huwa as-sana. Ya. Hamdu adalah as-sana. As-sana apa arti as-sana? Memuji. Ini para ulama yang lain menyebutkan alhamdu as-sana, alhamdu adalah as-sana. Ya, kata Syekh, alhamdu huwa as-sana. An-sana wal hamd. Tapi kapan dikatakan as-sana wal hamd idza taqarrara? Jika pujian itu berulang terus, baru dikatakan hamd. Ya. Kayak antum mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu. Berarti segala pujian yang paling banyak hanya milik Allah. Nahmaduhu. Kami memuji, kami memuji, memujinya, kami mensana Allah berulang kali. Ya. Nah. Nah, alhamd jika tidak berulang maka dia bukan sana. Paham jadi? Bedanya as-sana dengan alhamd. Ya, maknanya sama. Ini seperti muradif tapi beda. Ya. Tapi beda. Paham sini? Seperti sinonim tapi beda. Ngerti ya? Nah. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bukan dengan lafaz sana. Tapi dengan lafaz hamd. Yuqab ni'a mana? Bil lisani 'alal jamili bil ikhtiyar. Alhamdu huwa as-sana bil lisan. Alhamd ialah ya. Dia adalah as-sana pujian dengan lisan ala jamilul ikhtiyar. Dengan lisan yang paling indah yang terpilih, dengan kata pujian yang paling indah yang jamil. Yang ikhtiar yang terpilih. Begitu. Itu hamd. Pujian dengan kata pujian yang paling indah yang terpilih. Dengan kata-kata yang terpilih dari rangkaian kata yang banyak kita bisa ungkapkan dalam memuji, yang paling terpilih itu alhamd. Yang paling indah, yang paling jamin, ajmalnya apa? Itu hamd. Dari pilihan kata untuk memuji. Ya. Saya dipahami sini. Muji istri beda dengan muji Allah. Ya. Nah, nikmatan kana au ghairaha, baik itu berupa nikmat atau bukan nikmat, atau bukan nikmat sekalipun. Ya. Yuqal dikatakan hamidtur rajula ala in'amihi. Aku memuji seseorang atas in'amihi. Atas nikmat-nikmatnya. Ya, yang dia berikan. Wa hamidtuhu ala syaja'atihi. Ini bukan nikmat nih kan? Saya memujinya ala syaja'atihi. Ya, karena keberanian dia. Karena keberanian. Wa amma syukru, ya. Innal hamdalillah, ya. Alhamdulillahi arsala rasulahu. Oh, belum ya, arsala rasulahu. Ini belum rasul. Ini Syekh masih berbicara tentang hamd. Adapun syukur, fa'ala nikmati khassah. Syukur itu hanya berdasarkan nikmat saja. Itu nikmat saja, secara khusus. Wa yakunu bil qalbi wal lisan wal jawar. Dan syukur itu dapat dalam bentuk kalbu, lisan, dan amal perbuatan, jawarih. Ya, nah, syukur kita ini kayak gimana? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, aku akan benar-benar tambah nikmat kalian. Bersyukur dalam bentuk kalbu, lisan, jawarih. Berkata seorang penyair, afadat umurun na'ma na'ma'u minni salasatan. An-na'ma'u na'ma' artinya orang-orang yang mendapat nikmat. Orang-orang yang mendapat nikmat memberikan faedah kepada kalian dari diriku salah satu dan tiga hal. Yadi, tanganku, lisani, lisanku, waddamira, dan yang tersembunyi. Berarti tersembunyi apa? Qalbu. Yadi, kalau yadi itu jawareh. Lisan, lisan-lisannya. Damira al-muhajjaba. Damira yang tersembunyi, yang muhajjaba, yang terhijabi, yaitu qalbu. Yang enggak kelihatan. Ya. Nah, Allah alam siapa nama penyairnya. Sampai sini ya. Wa ala hadha, maka berdasarkan ini, wa bainal hamdi wasyukri, ya, antara hamad dan syukur itu umumun, terdapat sebuah keumuman, wa khususun, dan terdapat kekhususan min wajhin, berdasarkan satu sisi. Yajtami'ani fitsana'i bil lisani ala ni'mati, yang keduanya berkumpul pada pujian dengan lisan kepada sebuah nikmat. Wa yanfaridu alhamdu, akan tetapi alhamdu itu bersendirian fitsana pada pujian bil lisan ala ma laisa bi ni'matin minal jamini al ikhtiyar, ya, terhadap sesuatu yang bukan nikmat sekalipun dari pujian yang paling indah wal ikhtiyari, dan yang terpilih. Wa yanfaridu asyukru bil sana'i al qalbi, sedangkan asyukru dia bersendiri, dia berbeda, dia bersendiri pada pujian dengan qalbu dan jawarih, bersyukur dalam hati, kan, nah. Ala khususin nikmati, terhadap kekhususan sebuah nikmat. Falhamdu amu muta'allaqan akhassu alatan wasyukru bil aksi, maka hamad itu lebih umum, muta'allaqan, ya, yang dikaitkannya lebih umum, dan dia lebih khusus alatnya. Ya. Alat untuk hamad itu lebih khusus. Dengan sedangkan syukur kebalikannya. Nah, baca sedikit lagi. Tafadhal dibaca di sini. Ya. Mas Hafid. Ikhbarun minak tiran al iradati Ausa'a. Khobar kana. Tanawulan apa irobnya? Ausa'a tanawulan. La. Hah? Apa, Hussein? Tamyiz. Terus. Nah. Ya, amal farqu bainal hamdi wal madah. Madah itu artinya puji juga, pujian juga. Hamad juga pujian. Apa bedanya? Kenapa pujian kok di Al-Qur'an Allah sebutkan dengan hamad? Ya. Al farq bainal hamdi wal madhi. Faqad qala Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan perbedaan antara hamad dan madh. Innal hamda ikhbarun an mahasinil mahmud. Bahwasanya hamda itu adalah pengkabaran dari mahasinil mahmud. Dari mahasin. Ya. Apa mahasin? Hah? Kebaikan-kebaikan yang terpuji. Ma'a hubbihi, disertai dengan kecintaannya. wa ta'zimihi, pengagungannya. Fala budda fihi, maka haruslah di sini min iqtirani, ya, maka haruslah di sini ada iqtiran, penyertaan al-iradati bil khairi, keinginan kebaikan. Bi khilafil madhi, beda dengan madah, fa innahu ikhbarun mujarradun, dia hanya khabar semata. Walidhalik, oleh karena itu, kanal madhu awsa'atan awulan, madah itu lebih luas cakupannya. Liannahu yakunu lil hayyi walil mayyiti walil jamadi aidan. Ya. Karena dia bisa pada yang apa namanya, yang hidup, yang mati, pada jamad, benda-benda yang apa namanya, yang baku juga. Nah, cukup besok ya, atau pertemuan selanjutnya kita masuk penjelasan dari al, ya, pada alhamdulillah. Alnya itu al apa? Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.